Mitra bisnis, dalam beberapa waktu terakhir, publik disuguhi fenomena hasil-hasil penyadapan KPK terhadap aparat pemerintah. Sisi positif dari tindakan penyadapan terhadap para pejabat di level eksekutif maupun legislatif ternyata menunjukkan banyaknya oknum di tubuh pemerintahan yang tidak bersih, bahkan berani memperjualbelikan hukum serta aturan pemerintah di negara ini. Ironisnya, meski hasil penyadapan itu berdampak positif bagi penegakan hukum serta aturan di negara kita, namun ada juga suara-suara yang justru menentang tindakan penyadapan dengan dalih hak asasi dan pelanggaran privasi. Seperti apa pendapat Quick Yanggi atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, meski hasil penyadapan menunjukkan dampak yang positif, namun ada juga pihak-pihak yang anti terhadap penyadapan. Apa pendapat Bapak? Ya itu yang saya tidak mengerti. Kenapa kok takut disadap gitu? Orang yang takut disadap kan memang dia mempunyai pikiran-pikiran yang tidak boleh diketahui oleh aparat negara yang memang ngurusin itu gitu kan. Saya tidak mau mengatakan bahwa manusia tidak boleh tidak punya privacy. Harus punya privacy. Dan penyadapan itu tentu tidak sembarangan orang disadap untuk main-main. Akan tetapi orang-orang tertentu yang memang patut disadap. Yang dengan perhitungan lah. Ini kira-kira perlu disadap. Gitu. Lantas, adakah contoh negara yang bisa dikategorikan punya nilai positif dengan tindakan penyadapan ini, Pak Quick? Kalau contoh negara, ya hampir setiap negara melakukan itu. Hampir setiap intelijen, badan intelijen negara melakukan itu. Jadi, tindakan penyadapan bisa dikatakan sangat efektif untuk membongkar bukti kejahatan ya, Pak Quick? Ya, bukan hanya itu, tetapi untuk prevensi, jadi tindakan preventif. Penyadapan itu akan memberitahukan bahwa ada rencana, tetapi belum dilakukan dan belum ada buktinya, sehingga dengan demikian sudah bisa lebih diawasi, lebih bisa mengantisipasi pemerintah ini. Nah, menurut Bapak, seperti apa mekanisme penyadapan yang baik, Pak Quick? Itu saya tidak bisa, karena saya tidak tahu sama sekali caranya bagaimana itu. Nah, saya kadang-kadang memang bertanya-tanya itu caranya bagaimana, kan tidak bisa 100%. Jadi orang yang dijadikan target penyadapan oleh karena sangat dicurigai dan berdasar, itu apa kan tidak bisa 24 jam disadapnya. Dan mendengarkannya ya akan lama sekali. Tekniknya itu saya tidak tahu. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.